السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, masih kita melanjutkan pembahasan syarat-syarat dari rukun jual beli dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' lil Muwaffaq ibn Qudamah, ulama dalam mazhab Hambali, karangan beliau sangat banyak dalam ilmu fikih dan usul fikih. Di antaranya kalau di usul fikih adalah Ratul Nazir fi Wajnatul Munazir. Fadhil Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wasarjina najisa, dan pupuk yang terbuat dari bahan najis. Iya. Di sini mu'allif menjelaskan tentang syarat yang pertama dari al-mabi' atau objek barang diperjualbelikan haruslah suci. Maka tidak boleh menjual. Boleh sebutkan beberapa contoh. Subhanallah, ini termasuk kita termutawwalah. Di antara contohnya dulu sudah kita jelaskan bangkai. Kemudian sekarang beliau menjelaskan sarjin yang banyak dipergunakan oleh kaum muslimin di waktu itu tersebut, pupuk yang terbuat dari najis. Nah, ini tidak boleh diperjualbelikan walaupun ada manfaatnya. Menggunakannya, memanfaatkan najis ini untuk suatu hal yang mubah, boleh. Ya, walaupun ada khilaf Ramadan, tapi pendapat terkuat boleh. Ketika Rasulullah ditanyakan Rasulullah SAW tentang bangkai, ya, apakah boleh dibuat menjadi lampu penerangan? Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah harrama bai'a al-khamri wal-maitati wal-khinziri wal-asnam." Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Allah mengharamkan menjual bangkai, kemudian babi, kemudian adalah berhala. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, dari bangkai terkadang dibuat lampu penerangan. Kata Rasulullah, "La ubal huwa haram." Kata Rasulullah, "Haram." Dalam hal ini khilaf ulama dalam menafsirkan hadis ini. Apakah haram itu menggunakannya atau haram menjual belikannya? Pendapat yang terkuat dari para fuqaha, para muhaddisin wallahu ta'alam, bahwa di sini haram menjualkannya karena pertanyaan tentang menjual. Ketika Rasul ditanyakan bai' al-maitah, menjual bangkai dan seterusnya, maka Rasulullah mengatakan huwa haram, tapi dia haram. Ya. Maka wallahu ta'alam, haram dijual belikan tapi dimanfaatkan seperti untuk lampu penerangan tadi dan untuk samadat, untuk apa, pupuk, boleh. Penggunaan pupuk diriwayatkan dari Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, saya nukil di buku Harta Haram hadis tersebut, bahwa kebun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka beri pupuk dari tinja manusia. Ya, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Juga dalam hal ini pupuk kandang tidak termasuk dari yang diharamkan khilaf ulama dalam masalah pupuk kandang, yaitu mukhallafat atau kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya. Hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, sepakat para ulama, najis. Tidak boleh diperjualbelikan. Tapi dipergunakan untuk pupuk, boleh. Adapun perjualbelikannya haram. Karena dia adalah sesuatu yang najis. Ya. Tetapi kotoran tersebut, menurut pendapat yang terkuat, dan ini pendapat Hanabilah, mengatakan hukumnya tidak najis. Kalau umpamanya kotoran hewan tersebut yang dimakan dagingnya, seperti kotoran sapi, kerbau, kambing, ini dimakan dagingnya, maka kotorannya tidak termasuk najis. Kecuali mazhab Syafi'iyah. Dalil yang mengatakan bahwa ini tidak najis adalah hadis Urniyin. Hadis Urniyin. Yaitu sekelompok orang dari Bani Ukal dari Ulayna. Mereka menyatakan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terima keislaman mereka. Lalu mereka terkena wabah penyakit yang ada di Madinah di waktu itu. Sebagian para ahli kesehatan mengatakan adalah penyakit malaria. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mendatangi unta zakat. Minum dari Rasulullah menyuruh mereka minum dari susu dan air kencing unta. Menunjukkan bahwa air kencing tidak najis. Karena tidak boleh, kalau walaupun dikatakan bukankah pengobatan boleh dengan najis, tidak. Tidak boleh pengobatan dengan najis. Ya. Maka dengan demikian hukumnya tidaklah najis. Wallahu ta'ala alam, dan boleh perjualkan kalau pupuk kandang. Yang najis adalah tinja manusia atau kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ya, tapi boleh atau tidak digunakan untuk pupuk, boleh. Sampai sekarang masih digunakan oleh kaum muslimin. Beberapa jenis sayuran, itu pupuk yang terbaiknya adalah tinja. Dan saya pernah baca artikel dari pengolahan tinja yang diolah, ya, itu subhanallah menjadi pupuk yang terbaik, bahkan untuk tanaman hias. Tapi setelah dicampur dengan material-material yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, memang tidak boleh diperjualbelikan, tetapi imbalan dari pengelolaannya, pengolahannya dari bahan mentah menjadi pupuk yang siap untuk dikonsumsi atau untuk diberikan ke tumbuhan, ini boleh mendapatkan imbalan upah pengolahan, bukan laba dari penjualan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khair, kami lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal adhana an-najisa, dan minyak yang terbuat dari bahan najis. Iya. Minyak terbuat dari najis seperti dari bangkai. Ya. Mati hewan tersebut dan berarti dia bangkai, maka lemak-lemaknya ini bisa dibuat minyak. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda kalau minyak tersebut diambil dari hewan yang disembelih yang memang dimakan dagingnya. Disembelih kemudian minyaknya dikumpulkan dan dijual. Wallahu ta'ala alam, ini kuasanya adalah mubah. Fadhil Syekh. Walal mutanajisah, dan tidak dari bahannya najis. Mutanajisah, dia pada dasarnya suci. Tetapi dia terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka bolehkah diperjualbelikan? Sini mu'alif mengatakan tidak. Apabila tidak bisa dipisahkan. Seperti minyak yang dari bangkai tadi dicampur dengan minyak yang lain yang suci. Ya, otomatis tidak bisa dipisahkan, maka dia menjadi tidak boleh dijual belikan seluruhnya. Allah Ta'ala. Wa yajuzu al-istisbahu biha fi ghairi masjidin, dan diperbolehkan untuk dijadikan penerangan dengannya kecuali di masjid. Selain masjid. Selain di masjid. Al-istisbah, dahulu orang menggunakan minyak. Dikasih minyak itu, dikasih sumbu, kemudian sumbunya dinyalakan api di sana, dan itu menjadi penerangan. Ya, itu masa dahulu. Kalau di Indonesia mungkin minyaknya lain, kalau di sana mereka minyak berasal dari lemak hewan tadi. Bila lemak hewan tadi berasal dari najis, ya, maka boleh menggunakan sebagai penerangan. Tetapi selain di masjid, mereka para Ibn Qudamah mengatakan kalau di masjid tidak baik. Karena dari najis nanti asapnya kemana-mana. Tapi Allah Ta'ala, kok asalnya boleh? Karena sekarang qaida istihalah, yaitu kaidah perubahan bentuk, perubahan wujud. Awalnya memang dari minyak najis, tetapi sekarang menjadi asap. Asap bukan lagi minyak. Hukum asal asap adalah halal. Wallahu ta'ala alam. Sama juga seperti umpamanya pupuk tinja tadi diberikan pupuk kepada pohon umpamanya pepaya. Dan subhanallah memang untuk pepaya paling bagus pupuknya tinja. Apakah kemudian pepayanya menjadi tidak boleh dimakan karena terkontaminasi najis? Tidak. Dia sudah berubah bentuk. Sekarang bentuknya bukan lagi najis, tetapi pepaya, dan hukum asal pepaya adalah halal. Begitu juga ikan yang diberikan tinja di atasnya apa, jamban, tempat orang buang air besar air kecil, di bawahnya kolam ikan. Bolehkah ikan ini dimakan atau tidak? Ini dinamakan dengan jalalah. Tapi jalalah itu bila sebagian besar dari pakan hewan itu berasal dari najis. Maka dilihat jamban ini. Bila jumlah yang buang jamban di sini tinggi, sehingga sebagian besar pakan hewan ikan itu adalah dari najis, namanya jalalah. Jalalah dalam sebagian mata para ulama Hambali harus dikarantina selama sehari atau dua hari, beri pakan yang halal, dengan demikian menjadi halal. Tapi Allah Ta'ala, biasanya jamban kan hanya untuk keluarga aja kan. Kecuali jamban umum di masjid umpamanya, itu jamban umum itu bila ada kolamnya memang bisa dikatakan jalalah. Allah Ta'ala alam. Ya, sekarang dia ikan, bukan lagi najis. Walaupun di dalam mulutnya ketika dibedah umpamanya ada najis, tapi dia ikan. Dan sudah berubah wujud. Ya, makanan kaidah istihalah. Sampai pun manusia, menurut Abu Hanifah, bahwasanya mani adalah, air mani adalah najis. Kalaulah tidak ada kaidah istihalah perubahan bentuk, berarti manusia juga najis. Seperti yang tadi. Maka Allah Ta'ala alam, kaidah istihalah kaidah yang kuat yang digunakan oleh seluruh para ulama dalam perubahan bentuk tadi. Akan tetapi terkadang di dalam beberapa kasus tidak bisa dikatakan dia sudah berubah bentuk. Seperti umpamanya gelatin babi yang digunakan secara luas dalam industri makanan dan obat-obatan. Ya, bahkan disinyalir beberapa waktu yang lalu bahwa suntik meningitis yang digunakan, yang harus digunakan dalam jemaah haji, mengandung gelatin babi. Gelatin babi dia bukan istihalah, bukan berubah bentuk menjadi yang baru. Ya, menurut para pakar bidang kesehatan, dia saya nukil di buku Harta Haram, hasil-hasil internasional tentang masalah gelatin babi itu hanya dipisahkan dari kolagen babi, dipisahkan, dan dia belum berubah menjadi suatu bentuk zat yang baru. Kalau berubah menjadi bentuk zat yang baru, seperti yang kaedah ini lama sudah dijelaskan oleh para ulama, bila anjing atau babi masuk ke dalam tambak garam, kering dan berproses dan jadi garam, gak ada lagi satu unsur babinya. Menurut sebagian para ulama dan mazhab Hanafiya dan Malikiyah, mereka mengatakan, dan Hanabila, sudah berubah bentuk sekarang garam bukan babi. Hukum asal garam boleh. Menurut Syafi'iyah tidak, memang dia jadi garam, tapi garam babi. Maka Allah Ta'ala alam, dalam kondisi sekarang bisa dicek masih ada atau tidak dalam garam tadi zat-zat, unsur-unsur dari babinya. Bila masih ada unsur babinya, berarti masih babi. Tapi memang bila sudah tidak ditemukan lagi babinya, yang ada hanyalah garam, hukum asal garam adalah mubah. Wallahu ta'ala alam. Cukup saya sekarang. Jazakumullah khair pada saat Tadir Wadi Tarmidhi atas penjelasan dari pembacaan matan dari Zadul Mustaqni terkait dengan beberapa bentuk atau barang yang tidak dihalalkan untuk diperjualbelikan. Kemudian pendengar dan pemirsa Raja TV, kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan terkait dengan bab ini atau dalam pertanyaan yang berbeda materi, masih dalam pembahasan muamalat, kami persilahkan di 021-823-6543. Dan kami akan terima dari telepon terlebih dahulu, silahkan. Taib, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, umur di mana? Saya Adel dari Bandung. Silahkan. Ya, saya mau tanya Ustaz, saya single parent, punya satu anak laki-laki. Terus saat ini saya punya dua tempat tinggal. Nah, rencananya yang satu itu akan saya tempati Apa dan Ibu? Satunya, yang satu ya tempatin. Saya akan tempatin, nah satunya lagi rencananya akan saya berikan ke anak saya kalau dia menikah. Diberikan kepada? Anak. Anak Ibu cuma satu? Cuma satu aja sih. Orang tua Ibu ada? Ada sih, ada ayah satu. Ibu udah meninggal? Ibu udah meninggal. Anak laki perempuan? Laki. Laki, teh. Cukup Ibu? Kalau misalnya enggak, kalau misalnya saya mau memberikan rumah itu, baiknya nanti akadnya hibah atau wasiat atau apa ya? Rumah satu lagi? Ya, maksudnya kan saya rencananya mau nempatnya yang rumah satu. Satunya, tapi mas. Iya, namun itu jauh lebih mahal. Itu nama, ah, yang mana lebih mahal, Bunda? Tempatin atau yang akan saya berikan ke anak? Teh. Ya. Insyaallah saya jawab. Baik, Umu, insyaallah. Bisa kita pahami pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kalau ingin dihibahkan dari anak satu, insyaallah enggak ada masalah. Cuman dihibahkan, serah terimakan pada masa Anda masih hidup, masih sehat. Buatkan surat, pindahkan sertifikat atas nama dia. Nah, ingin dihibahkan, sudah diserah terima. Itu namanya hibah. Sehingga seluruh keuntungan rumah ini tidak boleh lagi Anda ambil. Karena anak itu masih belum besar, rumahnya belum cukup waktu untuk mengelola rumahnya, disewakan oleh ibunya, maka hasil sewanya 1 sen pun ibu tidak boleh lagi ngambil. Ini menjadi hak anak. Dan khawatir ibu butuh nanti ke depannya. Ya. Wallah ta'ala alam, sebaiknya jangan dahulu. Ya. Kalau belum ibu hibahkan, hasil dari menyewakan ini masih halal untuk ibu dan masih bisa yang diberikan kepada anak. Tapi kalau sudah dihibahkan kepada anak, anak tidak boleh mengambilnya lagi. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa lana mathalu sawq al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi." Tidak ada perumpamaan yang buruk dalam agama kita, kata Rasulullah. Orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan kembali bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Orangnya seperti anjing, perbuatan memakan kembali itu anjing makan muntah. Perumpamaan yang jelas sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah katakan seperti anjing, berarti betul anjing dia. Ya. Dan tidak ada seorang muslim pun yang mau seperti ini. Oleh karena itu jangan lakukan ini. Kecuali ibu punya penghasilan yang lain yang memungkinkan ibu untuk tidak mengambil hasil dari hibah ini sama sekali. Maka Allah Ta'ala menurut saya jangan dahulu, ya, sampai anak itu besar, ya, sampai dia mempunyai penghasilan dan segala macam, pada saatnya boleh, enggak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang kedua, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, dengan siapa di mana? Mau nanya Ustaz. Dengan siapa di mana? Abu Ahmad di Sampit. Abu Ahmad, silakan. Mau nanya Ustaz tentang jual beli juga. Jual beli apa, Abu Ahmad? Tentang gini, tentang pesanan gitu, nah. Apa? Tentang? Ya, orang pesan sama kita suatu barang yang belum jadi. Tentang gula? Tentang barang semacam elektronik lah gitu. Baik. Terus kita minta DP, kadang-kadang dikasih, misalnya kita... Afwan, Abu Ahmad, antum membuat mengolah dari barang mentah menjadi barang jadi gitu? Barang yang belum jadi. Anda jual materi yang belum jadi atau setelah jadi baru dijual? Setelah jadi, dijualnya setelah jadi. Berarti ada jasa dari Anda untuk pengolahan? Ya, jasa pengolahan. Ini nggak apa-apa, walaupun belum jadi sudah boleh dijual. Oh iya iya iya. Meskipun DP-nya kadang-kadang kan uangnya semua dikasih sama kita. Boleh. DP juga boleh. Ini namanya sisna, bukan jual beli barang. Karena kalau jual beli barang berarti material yang Anda jual. Di sini Anda jual barang, kemudian sekalian jasa pengolahan. Kadang-kadang gini Ustaz, orang minta kadang-kadang modelnya gini kita bikinkan, kadang-kadang modelnya begitu kita bikinkan. Boleh. Namanya sisna ini. Boleh. Sama juga semuanya, kadang-kadang dia pesan nasi goreng pedas. Kadang-kadang setengah, kadang manis, terserah. Terima kasih Ustaz. Baik. Ini boleh dibayar di awal, boleh dibayar belakang, boleh bayar DP juga bahasa nasi goreng. Sisna namanya, walaupun belum jadi. Iya kan? Pada saat Anda pesan, pada saat akad, itu yang ada materialnya. Dia bukan beli nasi putih dengan bumbu-bumbu, bukan. Tapi yang sudah jadi pada pengolahan. Istisna namanya, Allah Ta'ala boleh. Jazakallah khair, demikian Abu Ahmad. Dan ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Memang, ini pendapat Hanafiyah. Jumhur mengatakan istisna ini tidak boleh. Saya ingat Syekhana Profesor Dr. Saleh bin Ghani Masadlam waktu ngajar di program S2 dahulu, beliau mengatakan istisna ini yang bolehkan hanya mazhab Hanafi, tapi setiap hari dilakukan oleh para ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, kata dia. Ulama Hambali setelah ngajar rumahnya di masjid kepada murid-muridnya, istisna tidak boleh wahai murid-muridku. Keluar dia dari masjid karena menjual barang belum jadi, tidak ada. Keluar Syekhin dari masjid, dia beli roti. Roti di sana kan enggak ada roti yang jadi. Roti tamis itu kan dibuat dahulu. Pada saat dia beli itu belum ada rotinya. Dia sendiri melakukan istisna. Subhanallah, dalil Syekh kuat sekali. Allah barik fi. Baik, jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa JTV, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Dodi di Riau. Dikeraskan suaranya, Pak. Dengan Dodi di Riau. Pak Dodi, silakan. Doni di Riau. Doni, ya, Pak Doni, ya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Mau tanya, Ustaz. Iya. Saya kan kerjasama sama keluarga. Kurang jelas suaranya, Pak Doni. Ya, saya kan kerja sama keluarga, Ustaz. Kerja dengan keluarga bersama-sama. Iya, jadi saya bagi hasil. Modal dari siapa? Modal dari keluarga. Anda hanya pengelola saja? Iya, pengelola. Nanti keuntungannya dibagi? Keuntungannya dibagi. Kerugiannya siapa yang nanggung? Kerugiannya bagi juga, Ustaz. Tidak boleh. Jadi gimana solusinya? Yang syar'inya, Pak Doni, ya, Anda kan pengelola. Iya. Mereka pemberi modal. Iya. Berarti modal Anda kerja. Iya. Modal mereka rupiah. Iya. Ya. Bila terjadi kerugian, Anda selama mengelola ini tidak boleh ngambil gaji. Iya. Yang boleh Anda dapatkan nanti bagi hasil ditentukan periodenya, apakah dia setiap akhir bulan, 3 bulan atau tahunan. Ya, ditentukan kapan akan bagi hasil. Iya. Selama itu tidak boleh Anda maka ambil gaji. Iya. Karena Anda akadnya adalah kerjasama, bukan orang gajian. Kalau orang gajian lain. Betul. Ini tolong kelola gaji kamu per bulan sekian. Untung rugi saya yang nanggung. Tetap rugi pun tetap Anda dapat gaji. Kalau mudharabah tidak, kerjasama tidak. Kalau mau ditunda akhir tahun, modal dan serahkan umpamanya 100 juta. Iya. Dihitung di akhir tahun tinggal lagi 90 juta. Iya. Rugi 10 juta kan ya? Iya atau tidak, Pak Doni? Iya. Iya. Maka 10 juta ini ditanggung oleh pemodal. Tidak boleh dia minta ganti kepada si pengelola. Karena pengelola selama 1 tahun ini tidak dapat gaji. Jelas? Iya, jelas. Kerugian dia adalah modal kerja. Kerugian pemilik modal, modal rupiah. Kalau diminta ganti juga, kamu bayar 10 juta, berarti akadnya modal terjamin. Modal terjamin, akadnya adalah riba bila dipersyaratkan ada pertambahan. Masalah modal dapat dari mana tuh kita kena juga, Ustaz. Apa? Misalnya modalnya dari bank atau apa, kita di situ sangkut, Pak, Ustaz. Tergantung, kalau kita mengusulkan pada dia, cawang pencari pinjaman riba, iya terkena Anda. Tapi kalau tidak, memang sudah ada uang riba di tangan dia, kemudian Anda putar dan kelola, insya Allah tidak ada masalah. Tapi melambatkan dia bertobat jadinya, kecuali dia punya uang lain untuk menutupi utang ribanya. Maka Allah Ta'ala alam, kembalikan saja uang ribanya tadi, tidak ada kebaikan di situ. Karena Anda berusaha, baik pemodal maupun pengelola, tujuan usaha mendapatkan rezeki Allah kan ya? Iya, betul. Iya. Sedangkan Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Ya. Nah, kalau Allah bilang hancur, dapat untung atau tidak berarti? Ya. Mustahil dapat untung. Ya. Maka Anda lihat, usaha manapun di dunia ini yang memulai usahanya dari yang haram, dari yang riba, berakhir dengan kehancuran, baik pribadi maupun masyarakat maupun negara. Ya, karena ini lawannya Allah. Kalau mau untung silakan bikin bumi sendiri, di sana sistem sendiri Anda buat mungkin untung. Selagi masih di bumi Allah, semua sistemnya tunduk dan ketentuan Allah. Cukup Pak Doni. Ya, cukup. Allah barik fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Doni. Riau barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Muhammad di Bandung. Umu Muhammad di Bandung, silakan. Mau tanya suami saya kerja sama seseorang. Kalau seperti gini, dia bermodal 200 juta, cuma tidak tahu hasilnya dari sana berapa, tapi dia menyerahkan sertifikat. Kemudian nanti pembagian hasilnya belakangan, itu gimana ya Ustadz? Gak jelas Umu Muhammad. Modal yang diberikan oleh orang tadi, oleh suami ibu pemberi modal atau pengelola? Pemberi modal. Berapa modal diserahkannya? 200 Ustadz. 200. Pengelola ini dia kenal atau tidak? Kenal. Teman baik begitu? Nah. Tahu orangnya amanah? Insya Allah. Ah, tak. Kalau orangnya amanah, berarti dia percaya. Dia memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, Ustaz. Pengelola tadi memberikan sertifikat tanah jaminan. Tapi jaminan ini boleh dieksekusi kalau dia lalai atau lari, kemudian tidak melanjutkan. Tapi kalau umpamanya ruginya adalah memang karena takdir Allah, dia bilang, kan teman tadi kan dipercaya. Dia bilang, Afwanahi, memang rugi ini, lihat Anda pembukuannya seluruhnya, saya sudah berusaha, ternyata kerugian. Berarti teman tadi tidak boleh menanggung kerugian. Terus? Kemudian kalau ininya apa ya Ustaz, jadi kerjasamanya itu ininya apa maksudnya, akadnya apa gitu Ustaz? Mudharabah namanya Ibu, penyerahan modal, kemudian dikelola oleh teman, keuntungannya dibagi, bisa 50-50, 60-40, sesuai dengan kesepakatan. Kerugian semuanya ditanggung oleh suami ibu, yaitu pemodal. Oh gitu. Kerugian pengelola adalah jasa pengelolaan selama dia bekerja tidak dapat untung. Oh, tapi boleh nggak Ustadz hasilnya dibagikannya nanti? Jadi kalau ada proyek baru setelah 3 bulan, boleh hasilnya di akhir tahun boleh. Di akhir tahun pun boleh, sekali per tahun juga boleh. Biasanya per tahun sudah kelihatan. Karena dalam setahun itu musimnya naik, musimnya turun sudah berlalu. Oh, naam. Syukran Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Boleh lagi enggak Ustaz? Boleh. Silakan Om. Sini Ustaz, saya diberikan waktu saya diangkat anak sama orang tua angkat saya. Kemudian saya diberikan harta waktu masih kecil itu diatasnamakan saya. Setelah saya besar diberi hanya secara lisan mengatakan ibu saya kan yang bekerja. Nah, kemudian dibilang diberikan saya. Kemudian orang tua saya itu bercerai. Kemudian bapak saya itu menuntut saya, tapi ibu saya bilang, saya bilang saya enggak mau udah enggak usah. Tapi ibu saya ngotot untuk tetap jadi hak saya. Itu halal atau tidak, Ustaz? Halal, ibu kan sudah atas nama ibu, berarti sudah ibu terima. Tapi waktu itu ngasihnya masih saya masih kecil, Ustaz. Iya, enggak apa-apa, tapi sudah atas nama, itu nama sudah diterima. Sudah, Ustaz. Ya udah. Jadi hak ibu. Tapi sekarang dikelola sama mama saya. Jadi saya tidak ikut. Bila dikelola oleh mamanya ibu boleh dapatkan upah pengelolaan. Oh, naam. Tapi haknya hak anaknya. Oh, naam. Labanya tidak boleh diambilnya semua. Bila diambilnya semuanya termasuk dalam hadis yang tadi, yang Rasulullah ya mengatakan orang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing menelan muntahnya. Naam. Nah, sekarang harta-harta yang lain mau dikasihin ke saya, cuma saya enggak enak gimana dengan keluarganya yang lain, Ustaz? Itu haknya dia. Kalau hibah dia masih hidup, haknya dia. Oh, naam. Dan seorang ibu tidak ada kewajiban harus adil pada anak-anaknya. Ibu ada berapa bersaudara, Ibu? Ini maaf, ini bukan ibu kandung saya, Ustaz. Walaupun bukan ibu kandung, oh maaf. Oh, bukan ibu anak-angkat ya? Iya, naam. Boleh, enggak ada masalah, tetapi diberikan cash tunai. Kalau namanya diikatnya dengan kematian, kalau saya wafat ini jadi milik anak angkat saya, ini tidak boleh termasuk wasiat yang batal wasiatnya. Jadi harta waris. Kalau dia hidup dia serahkan dan atas nama langsung dibuatkan sertifikat namanya, boleh, wallahu taala alam. Syukran Ustaz. Nah, jazakallah khair, barakallah fiqh. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya menjual rumah, namun yang mau membeli rumah itu memakai uang bank dengan sistem KPR, apakah saya tetap boleh menjualnya? Masya Allah, ini pertanyaan ini sering dari kaum muslimin. Ya, alhamdulillah mereka mengetahui riba, melakukan akad pinjaman kepada bank konvensional untuk dia gunakan uangnya membeli rumah. Ini haram. Ya. Kan tetapi bukan dia yang beli dan bukan dia yang minjam ke bank tersebut. Tetapi calon pembelinya. Dia ingin menjual rumahnya, maka calon pembelinya ini akan meminjam uangnya ke bank konvensional atau bank riba. Bolehkah dia menjualnya? Ada dua permasalahan di sini. Pertama, permasalahannya ketika pembeli ini menggunakan uang dengan pinjaman riba, apakah uangnya halal diberikan dan uangnya halal diterima oleh penjual? Khilaf para ulama dalam hal ini yang saya jelaskan di dalam buku Harta Haram, dan ini ada hasil konferensi para ulama sedunia, ulama fikih sedunia tentang kartu kredit yang riba itu. Apakah halal bagi si pemegangnya untuk menggunakan barang-barang tersebut? Ya, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, ya, bahwasanya yang haramnya adalah persyaratan ribanya. Adapun akad qardnya, pinjam-minjamnya halal dan uangnya dengan demikian halal. Maka bila sudah terlanjur umpamanya, qadarullah terlanjur dahulu melakukan akad pinjaman di bank untuk beli rumah, kabel kendaraan, KPR, leasing dan lain-lainnya, maka setelah lunas selesai riba sudah. Ketika Anda tahu langsung lunasi, karena Allah mengatakan faman ja'ahu ma'dzatun min rabbi fantafalahu ma kana. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan hal tersebut, maka hendaklah berhenti. Ketika tahu dan belum lunas berhenti, bagaimana cara berhenti? Tutupi utang ribanya. Kalau sudah lunas utang ribanya, rumah tadi, kendaraan tadi halal dia miliki, halal. Karena akad qardnya sah. Ini pendapat yang terkuat daripada para ulama, wallahu taala alam. Akan tetapi dalam kasus penjualan rumah tadi yang orangnya pakai KPR, katakan kepada dia, Anda muslim dan saya nasihati untuk tidak melakukan riba. Dan sampaikan juga kepada dia, daripada Anda membuat akad riba, lebih baik Anda langsung ke saya kreditnya. Bayar setengah dulu atau sepertiga dulu atau berapa dana cash yang Anda butuhkan, kemudian sisanya nyicil dan Anda naikkan harganya, boleh. Ya. Boleh, harga kredit lebih mahal daripada harga tunai, pada Allah mengatakan ini. Qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang-orang jahiliyah kafir mengatakan, jual beli itu sama aja dengan riba. Kenapa engkau Muhammad orang Islam menghalalkan jual beli, mengharamkan riba? Jual beli mana yang mereka maksud sama dengan riba, Sadisan? Jual beli tunai, karena ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya jual beli dengan harga tidak tunai lebih mahal daripada tunai itu adalah riba. Enggak, ini salah berpikir dia. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an seperti itu. Allah mengatakan apa? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Jual beli mana? Jual beli tunai tidak mungkin sama dengan riba. Mana persamaannya? Ada? Tidak ada. Jual beli mana mereka maksud? Jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Ya. Sama artinya umpamanya. Sedesan pengen motor. Ya. Tidak punya uang. Ya. Lalu pinjam uang kepada saya atau kepada yang lain. Lalu dia mengatakan ini 7 juta tapi bayar 8 juta. Hah? Serah ente mau beli motor, beli apa terserah. Ini ya, aku hukumnya apa? Yes. Riba ya, Khi. Oh, riba. Tapi nanti dapat dia motor. Sahih. Hah? Dibayarnya 8 juta. Banyak. Ya, riba. Kalau jual beli tidak tunai, saya Isan tadi bilang pinjam 7 juta sampai saya bayar 8 juta enggak. Anda mau apa beli motor? Sudah, saya beli motor dulu. Nah. Nih, sekarang saya jual pada Anda hanya satu harga tidak tunai. Walaupun Anda tahu bahwa harga 7 juta ini saya jual dengan harga saya tidak tunai 8 juta. Terlambat tidak ada denda. Hah? Nyicil boleh. Ini riba? Tidak, ini jual beli yang Allah katakan halal. Tetapi bentuknya kan sama, ada pertambahan 1 juta. Maka orang jahiliyah berpikir bahwasanya itu sama aja. Ini sebagian pemikiran seperti ini diadopsi oleh sebagian orang yang kurang mengerti fikih. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada mereka. Ya, maka mereka mengatakan demikian. Kata Allah dijawab oleh Allah tidak. Allah yang langsung menjawab dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kata Allah. Allah haramkan riba. Yang jual beli tadi 8 juta dengan tidak tunai tadi selama 1 tahun umpamanya pembayar pelunasannya halal, kata Allah. Yang akadnya pinjam 7 juta, bayar 8 juta, sama juga dapat motor juga, haram riba. Nas dari Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan akad yang seperti ini. Wallah ta'ala alam. Dan jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya melalui pesan singkat para kalafik. Semoga bisa memberikan wacana dan wawasan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila penggunaan kulit dari binatang yang haram dimakan set untuk pembuatan sepatu atau tali pinggang, apakah ini juga diharamkan? Ya, dan ini khilaf para ulama, tapi tak terkuat menurut saya, masya Allah ta'ala alam. Ya. Berdasarkan hadis, kullu ihabin dubighah faqad tahur. Setiap kulit yang dibersihkan dan disamak, maka sudah menjadi suci. Ya. Hukumnya adalah boleh. Tetapi hadis yang larang, Rasulullah SAW melarang orang yang duduk di atas kulit terbuat kulit dari macan, dilarang Rasulullah SAW. Sebagai ulama menafsirkan makna, mentakwilkan makna hadisnya larangan ini larangan kesombongan, karena pasti mahal. Ya, larangan kesombongan pasti mahal, bukan karena larangan zatnya. Baik. Tuh. Jazakumullah khair barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meminjam uang di bank konvensional untuk menunaikan ibadah haji, Ustaz? Ya khi, Allah Ustaz. Ya khi, Anda tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah haji bila tidak mampu. Nah. Allah hanya mewajibkan kepada yang mampu. Kalau Anda seminjam, jangankan kepada riba, dengan cara riba, dengan cara halal pun tidak baik Anda haji dengan cara berhutang. Bahwa yang ada kebiasaan kaum muslimin, bila orang ingin berangkat ibadah haji, selalu diingatkan bayar hutang-hutang Anda dulu sebelum berangkat, biar Anda nanti meninggal tidak punya hutang. Kalau Anda tidak, berhutang dulu sebelum berangkat. Kalau mati gimana Anda? Hutang dia pada manusia tidak bisa dimaafkan. Apalagi hutangnya dengan hutang riba. Apalagi hutangnya dengan hutang riba, ya. Yang jangankan untuk ibadah, untuk hal apapun Anda lakukan itu adalah haram, apalagi ini untuk ibadah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di sini disahkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah dalam bukunya Tahqiq wal Idah fi Masail al-Hajj wal Umrah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bila seseorang berangkat ibadah haji menggunakan harta yang haram, baru saja diminjakkan kakinya di atas kendaraannya dan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyambut panggilanmu, fayunadi munadi minas sama maka ada malaikat yang menyeru dari langit mengatakan, la labbaika wa la sya'daik. Engkau tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, karena sesungguhnya bekal yang kau bawa haram, biaya perjalanan-perjalanan yang haram, kendaraanmu kendaraan yang haram, hajjuka ma'zurin ghair mabrur, hajimu tertolak dan tidak akan diterima. Kalau sudah dinyatakan, baru naik kaki saja kendaraan ditertolak, hanya orang bodoh saja meneruskan perjalanan. Sebaiknya pulang tidur ke rumah. Sudah dibilang Anda enggak diterima. Sama umpamanya, seorang mengajukan lamaran ke sebuah perusahaan, lalu dirutnya mengatakan, Anda tidak akan diterima. Tetap dia ngotot ngajuin persyaratan juga. Hanya orang yang bodoh dan ingin membuang-buang waktu dan harta yang akan melakukannya. Wallah ta'ala a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, silakan sudah masuk. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja yang ingin bertanya dalam kesempatan kajian di pagi ini. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya dikeraskan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Maaf Ustaz, ini dari Bumi. Ya, halo. Ya, ya mau nanya gini. Ini adalah penjual pisang. Pisang itu suaranya kan kecil sekali ya, Uma? Ya? Iya. Ya. Lebih dikeraskan sedikit. Iya, ya. Kami adalah penjual pisang. Penjual pisang. Ya, kami semprot karena itu kan belinya kalau di kebun itu nggak mateng. Kami semprot tujuannya biar mateng merata. Itu bagaimana ya Ustaz? Disemprot ya Iya, disemprot biar mateng di. Biar mateng merata dijual itu bagaimana hukumnya ya? Tapi kalau nggak disemprot nggak mateng merata. Baik, kandungan semprotannya berbahaya atau tidak Kurang tahu, belum di ini. Kurang tahu, kita belinya dari pasar gitu, disemprot itu biar mateng. Karena kan kalau kita beli pisang itu kan dari kebun. Iya. Yeah. Itu kan biar mateng rata gitu. Kalau enggak disemprot nanti enggak mateng-mateng gitu. Wallah ta'ala, bila kandungan semprotan ini adalah sesuatu yang membahayakan, bisa masuk ke dalam pisangnya dan menyebabkan pisangnya menjadi suatu yang berbahaya bagi pengkonsumsinya, hukum asalnya adalah haram. Maka sebaiknya ibu tanyakan kepada pihak penjual semprotan tersebut atau cari di internet apa bahan yang digunakannya berbahaya atau tidak. Ya, bila tidak berbahaya, hukum asalnya boleh mubah. Wallahu ta'ala. Oh ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Silakan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya dalam pembahasan di pagi ini, Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Halo, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Zainal. Pak Zainal, silakan. Ya Ustaz, ini mau nanya kalau kredit motor gitu ya. Terus di situ ada denda gitu per bulannya Ustaz, tapi untuk infak gitu Ustaz. Itu ada denda untuk infak. Iya. Baik. Ini bukan di leasing ya, Pak? Ini di bank syariah gitu. Iya. Baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Iya, baik, itu aja. Kita simak jawabannya sekarang. Ya. Bila masih ada denda keterlambatan, ini adalah riba jahiliyah. Anzirni azirka. Beli aku masih tangga, aku tambah pembayarannya. Ini dengan rela dia bilang aku tambah. Kalau ini dipaksa dan dipaksa dia infak, Padahal dia adalah seperti yang dikatakan dia terlambat membayar, dipaksa dia berinfak. Ya, maka wallahu ta'ala ini hukum asalnya tidak boleh kecuali, kecuali bukan infak ke pihak penjual. Bila kamu terlambat, kita sepakat umpamanya keuntungan bukan untuk kami. Silakan Anda infakkan di lembaga zakat atau basnas atau apa, nanti bawa surat surat apa? Surat bukti pembayaran infak Anda, cukup kami maafkan. Ya, ini boleh. Ini sebagai dinukil dari Malikiyah, ini boleh berinfak pada pihak ketiga. Tetapi biasanya infak itu yang mereka katakan lisik bank syariah tadi buat mereka, diambil dari mereka, walaupun mereka mengatakan dijadikan dana sosial. Kenapa dijadikan dana sosial? Karena ini adalah riba. Ya, maka wallahu ta'ala alam, ini solusinya masih mengandung unsur riba. Tapi masya Allah, saya dengar belakangan ada beberapa lembaga keuangan yang sudah menghilangkan sama sekali denda keterlambatan ini, baik atas nama infak atau atas nama apapun juga. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami angkat dulu sebelum dari telepon, dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menjual hewan ternak sapi yang masih dalam kandungan, Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual bi'il habalah, yaitu hewan yang masih dalam kandungan karena mengandung unsur gharar. Ya. Bisa jadi keluar cacat, bisa jadi keluar dalam keadaan mati padahal sudah dilakukan akad jual beli. Nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya tidak boleh. Baik. Jazakumullah khair, kami berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Butika di Jakarta. Mohon maaf, Umu, suaranya agak dikeraskan. Dengan siapa di mana? Dari Tika di Jakarta. Silakan. Ustaz, suami saya tuh pegawai pajak. Terus bagaimana ya dengan hartanya? Mohon maaf, tidak bisa didengar. Ya, halo. Iya, silakan. Iya, halo Ustaz. Suami saya tuh pegawai pajak. Nah, ya. Bagaimana ya dengan harta yang saya miliki berupa rumah maupun makanan sehari-hari, makan minum gitu loh. Apakah itu haram semua ya Ustaz ya? Terus nanti emang ada rencana suami saya mau keluar gitu loh. Terus harta yang diperoleh dari pajak itu apakah masih bisa dipakai apa gimana ya Ustaz ya gitu. Nah, itu saja pertanyaannya Umu. Iya Ustaz. Hey. Ya, makasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sebagian kaum muslimin mulai kembali kepada agamanya. Ya, di mana dalam masalah pajak ini Rasulullah nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang dikutip Abu Dawud, disahkan oleh Nawawi hadis tersebut, la yadkhulul jannata sahibu maksin, bahwa penarik pajak tidak akan masuk surga. Dan dalam hadis yang dikutip Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita yang berzina kemudian bertaubat, kemudian ketika dia dirajam, dilempar batu besar oleh Khalid bin Walid sehingga darahnya muncrat mengenai Khalid bin Walid, dan mengatakan Khalid mengatakan cis, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Khalid, jangan mengatakan demikian, sesungguhnya sekarang dia telah bertaubat, yang kalau taubatnya itu dibagikan kepada seluruh penarik pajak cukup untuk mereka. Menunjukkan dosa penarik pajak besar, sama dengan dosa dikatakan Rasulullah lebih besar daripada dosa berzina. Maka wallahu ta'ala alam, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya. Karena kezaliman pajak ini bukan kepada individu saja, tetapi kepada seluruh manusia yang ditarik pajak dari mereka, ya. Dan sangat menyebabkan terjadinya inflasi dan berkurangnya daya beli uang orang-orang, karena pajak dimasukkan ke dalam setiap barang biaya masuk umpamanya, sehingga nilai jual barang tersebut sudah termasuk di sana biaya pajak. Kalau tanpa pajak, barang tersebut akan jadi murah. Ya, seperti di ada beberapa negara di Timur Tengah yang tidak menerapkan pajak, barang-barang yang mereka impor lebih murah daripada di negara produsennya. Ya, lebih murah daripada negara produsennya. Ini menguntungkan rakyat, ketika mereka, ketika negara lain menerapkan pajak, akan sangat memberatkan dan memahalkan. Maka hendaklah orang-orang yang terlanjur dalam hal ini untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika mereka bertobat, mana yang halal lagi untuk mereka? Seperti ditanyakan oleh ibu tadi, yang halal untuk mereka adalah kebutuhan minimalnya. Pertama, ajukan resign atau berhenti dari lembaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala tadi. Kemudian harta selama ini diterima dari bekerja di lembaga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala tadi, ambil untuk kebutuhan minimal. Rumah-rumah minimal, kendaraan-kendaraan minimal, sisanya serahkan kepada fakir miskin. Ya. Dengan kebutuhan minimal tadi, kalau butuh untuk usaha, ambil modal minimal, ya. Kemudian cari rezeki Allah yang halal. Rezeki Allah Subhanahu wa Taala sangat luas. Dan Rasulullah mengatakan innaha lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizquha wa ajaluha. Tidak satu pun jiwa yang mati sampai rezekinya dia dapatkan seluruhnya. Wallah ta'ala. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fik. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, silakan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala membimbing kita semuanya kepada hidayah dan petunjuk dan kebenaran untuk bisa menjalani hidup di dunia ini dan bertahan terhadap cobaan-cobaan dan godaan di dunia ini dari yang haram dalam rangka mencari keridhaan Allah dan mendapatkan jannah, jannah, jannah insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.